Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allah zat yang maha besar, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, Allah semata. Walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah zat yang berhak dan yang memiliki segala bentuk pujian. Hanya Dialah yang berhak untuk senantiasa kita memuji dengan segala bentuk pujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Allahu akbar, kita panjatkan bentuk pengagungan kita kepada Allah dengan tahmid kita, dengan takbir kita, dan kita ikrarkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan bacaan kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka di pagi hari ini kita pun senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji baginya. Kemarin sore kita sempat diguyur hujan yang semoga Allah ta'ala sertakan padanya kebaikan yang banyak, barokah. Namun alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menegakkan sunnah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yakni menunaikan sholat Id, untuk bisa kita tunaikan di tanah lapang, di musalla tanah lapang, bukan di dalam masjid. Kenapa demikian? Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ila musalla. Adalah biasa Rasul alaihi salatu wasallam ketika hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, yahruj keluar dari rumahnya ila musalla, ke tanah lapang, ke tanah lapang. Ketika hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan dalam keadaan tidak kondisi hujan seperti ini, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan itu adalah tentu lebih utama daripada kita kerjakan di masjid. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam, kita mengetahui sholat di masjidnya Nabi, di Masjid Nabawi di Madinah, itu disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, khairun min alfi shalah, lebih baik dari 1000 salat, fi ghairi ila Masjidil Haram, lebih baik dari 1000 salat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Masyiral muslimin, namun keutamaannya yang lebih 1000 kali, lebih dari 1000 kali sholat di tempat yang lain, tetap Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat di masjid beliau, tapi keluar ke musholat, ke tanah lapang. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk menjalankan sunnah pada hari ini, dan ini semua adalah fadlu minallah wa ni'mah, dan keutamaan serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa yang ada pada kalian dari nikmat ini adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jemaah kaum muslimin, kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan afiah, dan diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ini, di waktu yang kita mengetahui semua Allah Ta'ala menguji, bukan hanya satu dua orang, bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu negara, bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ujian global seluruh dunia. Ujian berupa wabah, wabah penyakit yang kita kenal dengan COVID-19, di mana telah sampai kepada kita sekian manusia menjadi korban wabah penyakit ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wabah ini. Secara dunia bahkan lebih sudah dari 500.000, kalau tidak salah 600 sekian juta. Sementara di Indonesia, kabar yang kita sampai kepada kita kemarin, per hari kemarin, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sudah lebih dari 5.000. 5.058 sekian orang telah menjadi korban, meninggal disebabkan wabah penyakit. Belum yang sekarang masih dalam keadaan perawatan, yang sudah dinyatakan positif. Tapi alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan kesempatan terlebih untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mulai dengan salat, dan kemudian bahkan ma'asyiral muslimin, kita dituntunkan untuk hari ini dan 3 hari ayam tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, bahkan juga kita dituntunkan untuk mensyukuri nikmat berupa rezekinya Allah, untuk kita mensyukurinya dengan hari ini menyembelih hewan-hewan kurban bagi hamba-hamba Allah yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan bentuk an-nahr, penyembelihan hewan kurban. Dan kita yang lainnya dituntunkan bahkan hari ini dan 3 hari setelah hari ini dilarang kita berpuasa. Dilarang untuk kita berpuasa. Padahal puasa yang biasanya adalah ibadah yang memiliki keutamaan, namun di hari-hari ini justru dilarang. Untuk apa? Untuk kita merasakan nikmatnya Allah, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ma'asyiral muslimin, untuk kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyam Arafah, yaum Arafah, wa yaum Nahr, wa ayyam tasyrik, aiduna ayyamul aql washarab. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ayyamu aklin wa syarabin wa dzikrinillah azza wa jalla. Hari Arafah yang kemarin, kemudian ayyamun nahr tanggal 10 hari ini, kemudian ayyamu tasyriq 3 hari 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari Id kita, hari raya kita. Dilarang untuk kita puasa karena disebutkan dalam riwayat yang lain la tasumu, jangan kalian puasa. Ayyamu aklin wa surbin, hari makan dan minum. Wa dzikrinillah, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Idul Fitri dituntunkan takbir selesai ketika selesai sholat id. Itu hari Idul Fitri. Selesai ketika selesai ditunaikan sholat id. Takbir muqayyad. Adapun hari-hari ini dilanjutkan tanggal 11, 12, 13. Hari untuk kita bertakbir. Dan secara muqayyad dituntunkan untuk selesai sholat, kita mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ini sampai terbit tenggelamnya matahari di hari ke-13. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah, marilah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita dituntunkan untuk kembali mengingat sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ditetapkan menjadi sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini, yaitu hari untuk kita berhari raya dengan menyembelih hewan kurban. Idul Adha, Idul Kurban. Hari raya yang ditandai dengan menyembelih hewan kurban. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam di kala itu diuji, mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah untuk menyembelih putranya yang semata wayang, yang sangat disayang oleh beliau, yang kelahirannya sudah ditunggu sampai beliau tua baru mendapatkan keturunan. Namun jemaah kaum muslimin, ketika di saat masih bayi menyusui, Ibrahim alaihissalam sudah diuji oleh Allah Azza wa Jal untuk berpisah dengan keluarganya, meninggalkan Hajar dan Ismail biwadin bighairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya, juga tidak ada manusia yang hidup di situ, di lembah yang sekarang adalah diberikan kemakmuran oleh Allah sebagai pusat kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram Mekah. Masih bayi dan juga ibunya hanya berdua ditinggalkan di lembah gersang, kering, tidak ada tanaman, tidak ada orang lainnya. Kok tega, kok tidak manusiawi? Itu kalau bahasa kita. Namun Ibrahim menjawabnya adalah dengan bahasa iman, dengan bahasa ketaatan kepada Allah. Prinsip seorang muslim, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Hingga ketika ditinggal oleh Ibrahim istrinya bertanya-tanya, sampailah pertanyaannya, Allah amarona bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kita untuk mengerjakan ini, engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini. Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, na'am iya. Lihatlah apa jawaban keluarganya Ibrahim, Hajar. Beliau menyatakan, idan layudai anallah. Kalau demikian, kalau ini dalam rangka taat kepada Allah, kalau ini menjalankan perintahnya Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah tidak akan menelantarkan kita. Subhanallah, ketundukan luar biasa. Ketaatan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Begitu juga Ibrahim alaihissalam. Kalau secara manusia, jelas beliau tidak tega. Bahkan ketika ditanya itu, beliau tidak tega untuk nengok. Tetapi karena ketaatannya kepada Allah, karena keimanannya, dia jalankan ujiannya Allah. Itu ketika masih bayi, berpisah sudah. Ketika Ibrahim alaihissalam datang ke tempat itu untuk menjenguk keluarganya, didapati Ismail alaihissalam sudah menginjak usia dewasa, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa membantu pekerjaan. Namun kembali jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, di saat rasa rindu, begitu juga sayangnya kepada putranya yang satu-satunya Ismail, kala itu Allah Ta'ala perintahkan ujian yang tidak kalah berat. Disuruh anaknya disembelih. Disuruh anaknya disembelih. bukan seperti kita. Kalau kita hanya disuruh menyembelih hewan kurban kita berupa bahimatul an'am, lembu kita atau ya ini kambing kita. Tapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim adalah anaknya untuk disembelih. Dan sekali lagi, bukan akal atau perasaan manusia yang menjawabnya. Ibrahim alaihissalam adalah ketaatan dan keimanannya, sehingga ketika beliau memanggil, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih dirimu. Dan mimpi seorang nabi itu wahyu, berarti ini wahyu dari Allah, perintah Allah untuk menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Ibrahim alaihissalam minta pendapat kepada anaknya, ma'asyiral muslimin. Dan anaknya tidak banyak alasan, beda dengan anak sekarang. Nak sholat nak, masih asyik bi, masih mau main dululah. Nak mengaji nak, banyak alasan kalau sekarang masih. Banyak kita harus kemudian merayu-rayu, bahkan mengiming-iminginya dengan hadiah, walaupun boleh. Tapi lihat Ismail alaihissalam, beliau mengatakan, ya abatif al madza tu'mar, ma tu'mar, wahai abahku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau mendapat di diriku insyaallah termasuk orang sabar. Sabar untuk menjalankan perintahnya Allah, nurut dalam ketaatan, diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak alasan, tidak menunjukkan rasa beratnya, subhanallah. Padahal di kala itu lagi asik-asiknya orang tua melihat anaknya. Begitu anak soleh, begitu anak taat, anak berbakti, bisa membantu kedua orang tuanya. Namun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apakah kemudian pertanyaannya, kok Allah nyuruh berbuat jahat? Kok Allah menyuruh membunuh? Ini kalau bahasa perasaan kita. Namun bagi orang yang taat senantiasa kepada Allah, tadi prinsipnya sami'na wa ato'na, sekalipun itu tidak masuk akal, tidak masuk perasaan dia, tetapi dia yakin selama itu menjalankan perintah Allah, pasti, pasti bukanlah Allah menghendaki kedoliman, bukanlah Allah menghendaki kejahatan, bukanlah Allah menghendaki untuk hambanya berupa kesusahan, ma'asyiral muslimin. Namun Allah Ta'ala menguji yang demikian, ada hikmah yang luar biasa. Di antara hikmahnya adalah untuk membuktikan hambanya ini benar-benar cinta kepada Allah atau tidak, hambanya ini benar-benar iman atau tidak. Sebagaimana sekian ayat Allah Ta'ala menyebutkan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, kami pasti akan menguji kalian hingga kalian, kami mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh, punya semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ternyata malas, bahkan tidak ada keimanan, tidak ada ketaatan. Wasabirin, dan siapa yang penuh kesabaran, sebagaimana Nabi Ismail tadi ketika diajak menjalankan perintahnya Allah, dia mengatakan, engkau akan mendapati diriku insyaallah minas sabirin, dari kalangan orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar kita? Sholat lima waktu kita masih bolos-bolos, berarti tidak sabar. Menjalankan perintah Allah tidak mau, tidak punya kesabaran, sabar untuk taat kepada Allah. Begitu juga ketika sabar ditimpa kesusahan, sabar ketika ditimpa musibah malapetaka, termasuk di hari-hari ini. Jikala Allah Ta'ala menguji kita dengan wabah penyakit, kita mesti bersabar. Alhamdulillah kita tetap menjalankan sholat, sekalipun harus mengikuti sesuai dengan protokol. Alhamdulillah tetap ibadah. Kalau kondisi tidak bisa memungkinkan di masjid, tetap kita ibadah di rumah. Sebagian saudara kita saat ini tidak bisa menjalankan sholat untuk berjamaah di masjid atau di musola karena daerahnya tergolong zona merah atau bahkan lebih parah daripada itu, sehingga tidak diizinkan oleh pemerintah guna maslahah kebaikan bersama. Karena ini memang penyakit inilah yang sifatnya menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kita diberi sehat, kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang sabar menjalankan perintahnya Allah, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Pasti kita hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pasti akan timpakan kami timpakan kepada kalian berupa ujian yang baik ataupun yang buruk, kebaikan ataupun kejelekan, sebagai ujian dan cobaan, dan kepada kami kalian bakal kembali. Sebelum kita kembali kepada Allah yang pasti bagi kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Sebelum kita kembali menghadap Allah nanti untuk mempertanggungjawabkan amalan perbuatan kita selama kita di dunia, mari kita kembali kepada Allah di dunia ini dengan senantiasa ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, saling memberikan nasihat. Karena tanpa itu seringkali kita akan terbawa oleh nafsu kita. Kalau tanpa ada nasihat dari pihak lain, tanpa ada nasihat dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, kita akan terbawa kepada berbagai fitnah yang menjadikan kita kemudian jauh dari sifat sabar, sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Salinglah nasihat kepada kebenaran dan salinglah nasihat kepada kesabaran. Karena untuk menjadi orang yang benar di atas ketaatan butuh kesabaran. Dituntunkan bagi kita sebagai seorang muslim mukmin terhadap saudaranya untuk saling berikan nasihat, saling berikan masukan yang guna maslahah. Pentingnya di sini ma'asyiral muslimin, sehingga kita hidupkan halaqah-halaqah nasihat. Majelis-majelis kajian agama yang menyampaikan nasihat, nasihatnya Allah, ayat-ayat dan hadis-hadis, mari kita hidupkan. Insyaallah yang demikian menjadi sarana dan sebab untuk semakin kita iman dan takwa, yang dengan itu kemudian Allah Ta'ala berikan barokah kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri atau kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit maupun bumi. Alhamdulillah di sini ada pesantren, alhamdulillah di depan kita ada musola, alhamdulillah di sana ada masjid, dan alhamdulillah kita sudah adakan pengajian. Mari kita sebagai umat Islam dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, dekat dengan majelis ilm, nasihat bagi kita. Tanpa itu untuk kita menjadi orang yang sabar, senantiasa taat, berat, bahkan kemungkinan bisa gagal. Sukses berhasil yang ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim tidak lain adalah karena sebab ketaatan dan ketundukan beliau senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yak minal musyrikin sakirun bi an'am. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah tauladan, contoh panutan, bahkan menjadi contoh panutan bagi kita umatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama tuntunan yang sudah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus. Yang kedua, qanitan lillah. Ibrahim adalah senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Kapan diperintahkan oleh Allah beliau membuktikan diri sebagai hamba yang tunduk patuh. Ketika Allah Ta'ala berkata kepadanya, memerintahkan, aslim, tunduk patuhlah engkau wahai Ibrahim. Qala inni aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan dan senantiasa lurus menjalankan tauhid, beribadah kepada Allah. Lihat Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh penguasanya, oleh kaumnya, oleh orang tuanya, karena mereka pada menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ibrahim hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi beliau tetap mempertahankan tauhidnya, ibadahnya hanya semata kepada Allah. Masyarul muslimin, hanifan, beliau adalah orang yang lurus di atas tauhid, tidak terjatuh ke dalam syirik. Walam yakun minal musyrikin, beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan sakiron bi an'amih, beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmatnya Allah. Inilah kunci kesuksesan Nabiullah Ibrahim, sehingga kita diingatkan bagaimana suksesnya dan berhasil lulusnya Ibrahim terhadap segala bentuk ujiannya Allah. Ini menjadi contoh bagi kita. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat disebutkan oleh para ahli tafsir, diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bil awamir wa nawahi. Ibrahim diperintah dan dilarang, diperintahkan untuk melakukan ini dan dilarang untuk menjauhi ini. Semuanya Ibrahim alaihissalam menjalankannya dengan sempurna, lulus terhadap ujian dan cobaannya Allah. Sekarang permasalahannya adalah pada kita. Untuk kita mencontoh beliau alaihissalatu wassalam, kita pasti akan mendapatkan ujian terus selama kita menjalani hidup ini. Ujian kita di hari-hari ini dengan wabah penyakit COVID-19. Kita diuji kesabaran kita. Apakah kita tetap beribadah kepada Allah? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap bersyukur? Apakah tetap kita sabar menjalani ini semuanya di dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan? Ini adalah ujian bagi kita, ma'asyiral muslimin. Sebagian orang dengan diberikan wabah penyakit justru semakin jauh kepada Allah, bukan semakin mendekat kepada Allah. Ini berarti tidak lulus ujian. Karena ujian itu untuk siapa yang akan lulus dan siapa yang tidak. Maka Ibrahim alaihissalam jadi contoh tauladan bagi kita. Fa'atammahunna, beliau menyempurnakan ujian-ujian itu dengan lulus sebagai hamba Allah, sehingga Allah Ta'ala menyatakan, faqad istafaina fid dunya, kami memilih Ibrahim sebagai hamba pilihan, hamba terbaik. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan dia di akhirat ada termasuk orang-orang soleh, kedudukan yang paling tinggi, sukses dunia, sukses akhirat. Inilah dambaan bagi kita semua. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau beliau dulu menyembelih anaknya, sekarang kita dituntunkan bagi yang memiliki keluasan untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan alhamdulillah ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Masih 3 hari, bukan belum terlambat bagi yang masih punya keluasan rezeki atau diberikan rezeki oleh Allah hari ini atau besok bisa untuk membeli hewan kurban, belum terlambat. Karena penyembelian hewan kurban itu sampai tanggal 13 sebelum matahari tenggelam, masih kesempatan. Masyarul muslimin rahimani rahmatullah, juga kita nasihatkan kepada ummahat wal nisa, para ibu-ibu dan para wanita, untuk senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan utamanya ketaatan kepada suaminya. Karena itu adalah termasuk dari sekian kunci untuk diberikan surga. Bahkan ketika wanita mereka taat kepada Allah, sholat, menjaga sholatnya, menjaga puasa Ramadannya, taat kepada suaminya, ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki wahai wanita. Ketika dia sholat, menjaga ketaatannya kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, Hati-hati istri di hadapan suami. Jangan suka bikin kemudian suami hatinya sakit. Istri tunjukkan, jadikanlah sebagai mar'atus solehah, wanita yang solehah, yang akan nantinya ketika menghadap Allah ditawari udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan wahai wanita. Luar biasa. Masyarul muslimin rahimani rahmatullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik, memberikan kepada kita al-afiyah, dan semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini, dan kita tetap diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita dijaga juga bersama pemerintah kita untuk kita senantiasa sabar menjalankan protokol kesehatan untuk kebaikan semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.